إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أصحاب النصف تكلمنا به من هم أصحاب النصف siapa orang-orang yang mendapatkan setengah. Nomor satu, bint. Kalau kapan syarat-syaratnya apa? Kalau tidak ada bersamanya anak laki-laki. Kalau tidak ada bersamanya anak laki-laki. Yang kedua, zauj, suami. Kapan suami mendapat setengah? Hah? Kalau tidak ada far'ul waris. Kalau tidak ada anak. Siapanya yang tidak ada anak? Si mayit. Kalau suaminya punya anak dari lain, ya urusan lain itu mah. Yang penting si mayit tidak punya anak, maka kemana warisannya? Separuh ke suaminya. Yang ketiga, ukhtun. Apa syaratnya? Kalau tidak ada far'ul waris, tidak ada ahli waris sama sekali dari anak-anaknya, maka saudaranya akan dapat. Berapa? Ukhtun. Ya, ashabun setengah. Kita bahasnya ashabun nisf. Ya setengah. Mengapa kok dia dapatnya setengah? Kenapa selalu perempuan kebanyakan? Yang satu, yang nomor satu perempuan, yang nomor tiga perempuan. Karena kalau saja dia laki-laki, selesai urusan. Mengapa? Berikan semua. Asabah. Karena enggak ada yang lain. Tapi kembali kepada kitab. Sekarang kita bahas ashabur rubu'. Ashab ar-rubu'. Yang dapat seperempat. Sudah tahu semua ya bentuknya ya. Enggak usah diulang. Kemarin masih ada yang enggak ngerti. Sepertiga dengan dua per tiga banyak mana? Banyak mana? Banyak dua per tiga. Seperempat sama sepertiga banyak mana? Banyak seperempat. Hah? Sepertiga. Kalau bawahnya besar, semakin kecil. Ini kan perperan. Satu per dua. Kalau ini semakin besar, makin jadi semakin kecil nilainya. Karena dibaginya semakin banyak. Seper delapan, lebih kecil lagi. Seper enam, lebih kecil. Ilah akhirnya. Sekarang yang rubu' seperempat. Wa yakunu lizauji ma'a wujudil far'il waris. Yang pertama adalah suami kalau ada far'ul waris. Suami kalau ada anak-anak dapatnya seperempat. Sebab disebutkan dalam Al-Qur'an, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakn. Tarakn. Yani nisa. Dan kalau mereka memiliki anak, maka kalian yang laki-laki para suaminya mendapatkan seperempat dari apa yang ditinggalkan oleh si mayit perempuan tadi. Yang ditinggalkan oleh istrinya. Baik. Berarti yang pertama mendapat seperempat adalah suami kalau ternyata sang mayit yaitu istrinya tidak ternyata punya anak. Kalau tidak punya anak berapa tadi? Setengah. Kalau punya anak seperempat. Wa huwa ar-rubu' fardhu az-zawjah fa akthar. Bahwa seperempat ini adalah untuk zaujah, istri fa'aktsar atau lebih. Karena namanya istri bisa lebih kan. Kalau suami yang meninggal, kalau istri yang meninggal, suaminya pasti satu kan begitu. Tapi kalau yang meninggal suami, istrinya bisa dua, bisa tiga. Pokoknya istri satu atau lebih mendapatkan seperapat. Kapan itu? Ma'a adamil far'il waris. Jika tidak ada anak keturunan ahli waris. Walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad. Dan bagi mereka para wanita, para istri, mendapatkan seperempat dari apa yang kalian tinggalkan kalau kalian tidak punya anak. Masih ingat di Ashabul Nisf, zauj dapat setengah kapan? Kalau tidak ada anak. Ternyata Ashabul Rubu' juga zauj kalau ada anak. Maka kita dapat ilmu, ternyata suami itu kalau tidak ada anak dapat setengah, kalau ada anak dapat seperempat. Sebaliknya, kalau suami tidak ada anak dapat setengah, istri tidak ada anak dapat seperempat. Ya kan? Perbandingannya setengah, seperempat. Laki-laki, perempuan. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Mudah menghafalkannya yang seperempat ini karena cuma dua. Siapa saja dua itu? Naam. Zauj. Zauj kalau ada anak. Zaujah dapat seperempat ketika tidak ada anak. Kalau ada anak nanti akan seperdelapan. Akan separuhnya dapatnya. Baik, sekarang ats-tsumun yang seperdelapan. Sudah belum ya? Baik. Ats-tsumun yang seperdelapan li zaujati fa aktsar, untuk istri atau istri-istri. Ma'a wujudil far'il waris. Zaujah dan zauj. Ats-tsumun sekarang adalah zaujah tadi dapat seperempat kapan? Ketika tidak ada anak. Begitu ada anak dia dapat seperdelapan. Zaujah ini kalau dua ya bagi dua, kalau tiga ya bagi dua, bagi tiga. Berarti zaujah atau zaujat. Sumun dapat seperdelapan. Lizaujah fa'akthar, untuk istri atau istri-istri. Ma'a wujudil far'il waris, kalau ternyata suaminya yang meninggal punya anak, maka dia dapat seperdelapan. Ayatnya fa'in kana lakum waladun falahunna tumunu mimma taraktum. Jika kalian punya anak, maka mereka para istri mendapatkan seperdelapan. Mimma taraktum, dari apa yang kalian tinggalkan. Baik. Yang keempat, as-tulusani. As-tulusani, dua per tiga. Sulus ditambah sulus jadi dua per tiga. As-tulusani lil bintaini wal bintail ibl idza lam yu'assibna. 2/3 ini untuk dua anak perempuan atau dua anak perempuannya anak laki-laki. Anak laki-lakinya meninggal duluan. Berarti yang mewarisi anaknya. Kenapa harus meninggal duluan? Kalau enggak meninggal duluan, anaknya enggak dapat. Bapaknya saja yang dapat. Idza lam yu'assibna, kalau mereka bukan asaba. Wa dalilu tawritsihi ma hadits imra'ah Sa'ad ibn Rabi'. Dalil mewarisinya adalah hadis istri Sa'ad ibn Rabi' hina ja'at ila Nabi, ketika datang pada Nabi SAW, faqalat hatan ibnata Sa'ad, dua anak perempuan ini keduanya anak Sa'ad, kutila abuhuma, terbunuh bapak mereka, ma'ak bersamamu, yani fi sabilillah fi Uhud, di dalam perang Uhud syahidan, wa inna ammahuma, dan paman dari keduanya, akhadha malahuma, mengambil harta mereka. Falam yada lahuma syai'an min malih, tidak ditinggalkan sedikit pun dari hartanya. Wala yankahani illa bimal, dua anak perempuan ini enggak mungkin bisa menikah tanpa harta. Faqala, maka dijawab, yaqdillahu fi dhalik, Allah akan memutuskan. Allah akan memutuskan, kata Nabi. Allah akan memutuskan, memutuskan. Wa nazalat ayatul mawaris, maka turunlah ayat mawaris ini. Fada'an Nabi SAW ammahuma, maka Nabi memanggil pamannya, a'ti ibnatay Sa'ad ats-tsulutsaini, berikan kepada dua anak perempuan Sa'ad ats-tsulutsaini. Wa a'ti ummahuma ats-tsumun, dan kasih ibunya seperdelapan. Fama baqiya fahuwa lak, apa yang tersisa untukmu. Rawahu Abu Dawud wa shahahahu Tirmidzi. Berarti kalau bint satu dapat sepertiga, kalau bintnya dua dapatnya dua per tiga. Al bintan, ini bintun au bintul ibin, mirip al bintani au bintayil ibin. Baik. Nah, anak perempuan atau cucu perempuan. Yang ini dua anak perempuan atau dua cucu perempuan. Kata Nabi, berikan pada dua anak ini tsulutsain, berikan pada ibunya seperdelapan. Mengapa seperdelapan? Zaujah, karena punya anak. Kalau tidak punya anak, seperempat. Kalau punya anak, sumun, seperdelapan. Sisanya untukmu. Ini, fama baqiya fali aula rajulin dakar. Kalau tersisa, maka untuk saudara laki-laki yang paling dekat dengan anak tadi, yang paling dekat saudara bapaknya, ya sudah, asobah untuk pamannya. Wa ta'khudhani tsulutsaini bil qiyasi 'ala al ukhtain al mansus 'alayhima qawluhu ta'ala fa in kanata tsnataini falahuma tsulutsani mimma tarak, keduanya mengambil 2/3 bil qiyas, karena dengan qiyas terhadap dua ukht, dua saudari perempuan yang langsung disebutkan secara nas di dalam Al-Qur'an. Fa in kana tsnataini, kalau keduanya dua perempuan, falahuma tsulutsani mimma tarak, maka mereka mendapatkan 2/3 dari apa yang ditinggalkan. Mengapa kok bisa dikiaskan? Karena perhatikan, yang mendapat 6 bin atau iya kan, bin atau kalau sendirian dia setengah, juga kalau sendirian dia setengah. Bagaimana kalau berdua? Maka 2/3. Bagaimana kalau berdua? 2/3. Kalau ada ayatnya, fa in kanatat nataini, kalau ternyata saudarinya ada 2, maka 2/3 untuk mereka. 2/3 dibagi 2. Tapi pertanyaan sekarang, setengah sama 2/3 banyak mana? Ini setengah. Sekarang 2/3. Kita bagi 3. Dua bagian. 2/3 banyak mana? Banyak 2/3. Kalau setengah, ini lanjut ke sini. Iya kan? Berarti barakallahu fikum, kalau sendirian setengah, kalau berdua 2/3. Yang itu nassan sarihan, tegas ayatnya dalam Quran, sedangkan yang bint dengan 2 alasan. 1, dengan hadis tadi, hadis Sa'ad, berikan padanya 2/3, berikan pada ibunya 1/3, sisanya ambil untukmu. Taib. Alasan kedua, kias dengan ukht. Kias dengan ukht. Karena di sini sama, di sana pun sama. Fal bintani wa binta alibin awla bi thulutaini minal ukhtain. Bagaimana kiasnya? Ukht sama bint, mana lebih dekat kepada mayit? Saudari mayit dengan anak si mayit, mana lebih dekat? Anak lebih dekat. Iya kan? Baik. Sekarang anak perempuan dengan saudari perempuan, mana lebih dekat? Anak perempuan. Kalau saudari perempuan saja, ketika 2 Allah berikan tsulutsain, apalagi anak. Itu cara kiasnya begitu. Anak lebih dekat lagi, lebih pantas untuk mendapatkan 2/3. Fal bintani wa bintal ibn aula bi tsulutsaini minal ukhtain, lebih pantas mendapatkan tsulutsain daripada ukhtain. Wa amma tsalats minal banat wa banatil ibn falahunna tsulutsani binas. Bagaimana kalau 3 perempuannya? Bagaimana kalau 4 perempuannya? Qal, dijawab di sini, adapun 3 banat wa banatil ibn, maka mereka mendapatkan tetap 2/3. Tetap 2/3. Dengan nas. Dengan dalil nas dari Quran. Fa'in kunna nisa'an fauqatnataini falahunna tulutani mimma tarak. Kalau mereka wanita-wanita itu di atas 2. Di atas 2 bisa 3, bisa 4. Maka mereka semua mendapatkan tsulutsani, 2/3 dari apa yang ditinggalkan. Bi ijma'il ulama. Alasan berikutnya ijma' para ulama. Wal muradu bitsnataini bintal abawaini. Yang dimaksudkan dengan 2 adalah anak dari bapak dan ibu. Maksudnya sebapak seibu. Sebapak seibu. Atau bintal ab, atau sebapak saja. Mengapa? Karena nasab itu ke bapak. Pokoknya kalau kita bicara waris, kita akan bicara nasab. Mengapa? Untuk tahu dia anak siapa. Anak si mayit atau bukan. Iya kan? Kalau sebapak, jelas binnya akan bin bapak. Bapaknya Ahmad, pasti dia bin Ahmad, bin Ahmad, bin Ahmad. Ketika seibu, tapi tidak sebapak, pasti nasabnya beda. Mengapa? Yang ini anaknya Ahmad, bin Ahmad. Yang satu, anaknya Muhammad, bin Muhammad. Beda. Sedangkan yang mati, Ahmad. Ya anaknya Ahmad saja. Paham ya? Sehingga, yang dikatakan 2 tadi, kalau 2 itu sebapak seibu, atau sebapak saja. Wa qasu ma zada 'alal ukhtaini 'alayhima. Kemudian dikiaskan saudari tadi yang 2 mendapat tsulutsain. Bagaimana kalau ada akhwat 3 atau lebih, tetap 2/3 qiyasan alal ukh. Subhanallah. Yang tadi bin kalau 2 maka qiyas kepada ukh yang 2, kalau 2. Karena ukh yang 2 ada nasnya dalam Quran. Sedangkan bin lebih dari 2 dibahas dalam Quran 2/3. Maka ukh juga dikiaskan dengan bin kalau lebih dari 2 tetap 2/3 qiyasan ala hadza. Jadi ini ke sini, sama. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Situasi sudah tidak kondusif. Masallahu taala salamul afiyah, subhanaka wa hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.